Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allah wa iyyakum minal dalalati wan nar. Ikhwani fiddin, ayuhat talabah al-kiram wa ikhwanan al-afadil rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan pujian dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua selaku hamba-hambanya yang beriman banyak kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat-nikmat yang zahirah yang bisa terlihat dan dirasa oleh panca indera, ataupun nikmat yang batinah yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Semuanya itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala utamakan kita di atas manusia-manusia yang lain dengan iman dan Islam yang ada pada sanubari kita, yang tercermin di amal perbuatan kita. Ini sebuah perkara yang sangat amat agung yang patut untuk kita syukuri dan terus untuk kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Ibrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian, yakni kenikmatanku. Dan apabila kalian kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita banyak kenikmatannya, maka menjadi sebuah ibadah yang agung untuk kita laksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalban, walisanan, wajawarihan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Yaitu kita meyakini bahwasanya nikmat ini tidaklah datang kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Zat yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur segala urusan alam semesta. Begitu pula lisanan. Kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala dengan lisan kita. Dengan kita tidak henti-hentinya mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Sebagai bentuk pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga kita dituntut untuk syukur dengan jawariha, dengan jawarih yang ada pada diri-diri kita. Nikmat-nikmat yang ada pada kita, kita gunakan di dalam perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ikhwani fiddin rahimakumullah, nikmat yang agung yang kembali ia berikan kepada kita, yang pada tahun lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat ini kepada kita, dan pada tahun ini tentunya sekali lagi semata-mata dikarenakan fadl, semata-mata minnah dan nikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan mausimul ibadah yang ini, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. di mana banyak saudara-saudara kita kaum muslimin. Mungkin itu adalah sanak keluarga kita, atau itu adalah teman-teman dekat kita, atau itulah saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum yang mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu wafatkan mereka sebelum kita, dan mereka tidak lagi menjumpai Ramadan pada tahun 1440 Hijriah ini. Terluput dari mereka musim ibadah pada tahun 1440 Hijriah ini. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih pilih kita menjadi hamba-hambanya yang bisa berada pada bulan Ramadan pada tahun ini. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik mungkin. Manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Diawali dengan puasa di bulan Ramadan. Kita perhatikan apa saja yang menjadi adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sunnah tatkala kita berada di bulan Ramadan, supaya puasa kita bernilai sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkurang sedikit pun dari pahala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Begitu pula amalan-amalan di malam hari bulan Ramadan, kita juga perhatikan dan kita juga persiapkan diri-diri kita untuk terus melaksanakannya pada setiap-tiap malam kita di bulan Ramadan. Salatut Tarawih, kita perhatikan senantiasa ini salatut tarawih. Kita perhatikan salat kita bersama imam agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai imam itu selesai, maka akan dituliskan untuknya pahala dia qiyamul lail semalam suntuk. Luar biasa keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya barakallahu fikum, kembali ana pribadi mengajak diri ana sendiri dan juga kepada antum semua selaku ikhwanuna al-mu'minin, saudara-saudara ana, saudara-saudara kami kaum muslimin, untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan dan momen musim ibadah pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Dan kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan panjang umur di atas ketaatan kepada kita, hingga kita bisa menyelesaikan musim ibadah ini dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sezen mungkin. Dan kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan kepada kita, kita keistiqomahan dan memberikan kepada kita panjang umur di atas ketaatan setelah kita keluar dari musim bulan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jumpakan kembali kita semua dengan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah, walhamdulillah di ma'had kita diadakan kajian-kajian pada setiap harinya yang diwajibkan untuk para santri mengikutinya. Begitu pula sangat dihimbau untuk para ikhwan untuk juga mengikuti kajian-kajian yang diadakan di ma'had ini, yang mana tujuannya tidaklah ada kecuali hanyalah menyebarkan kebaikan dalam rangka ta'aluman wa ta'liman. Ada yang belajar dan ada yang mengajar. Semoga dengan itu menjadi nilai ibadah yang besar untuk kita semua dan dapat memberikan nilai plus terhadap amalan shaum dan puasa kita. Dan pada sore hari ini ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin sebagian antum telah mengetahuinya, bahwasanya kitab yang akan kita bahas adalah salah satu mahakarya dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam salah satu permasalahan dari masail al-fiqh, yaitu kitab Syurutus Shalati wa Arkanuha wa Wajibatuha. Syarat-syarat salat, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ditulis oleh salah seorang yang kisahnya sebagaimana dikatakan Ashhar min antuzkar, kisah penulis kitab ini itu lebih tersohor dibandingkan untuk kita ceritakan, yakni walaupun tidak kita ceritakan sudah tersohor ceritanya, sudah sangat masyhur bagaimana kisah perjalanan beliau, namun tidak ada salahnya bagi kita semua untuk kembali mengulas siapakah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, dan bagaimana keadaan ilmiah beliau serta bagaimana keadaan da'awiyah beliau. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang, maka kita berusaha untuk semakin kenal dengan siapa penulis kitab ini, agar kita semakin bersemangat untuk mempelajari mahakarya beliau yang satu ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam, beliau bernama Muhammad, bapaknya namanya Abdul Wahhab, kakeknya namanya Sulaiman, buyutnya namanya Ali. Beliau berasal dari Bani Tamim, makanya nisbah beliau adalah At-Tamimi. Beliau berasal dari Najd, makanya nisbah beliau juga An-Najdi. Dan beliau bermadhab fikih Hambali, makanya beliau dinisbahkan kepada Al-Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali. Ya, jadi At-Tamimi itu adalah suku beliau dari Bani Tamim. An-Najdi adalah asal beliau, beliau dari Najd. Al-Hambali adalah keterangan tentang madhab beliau. Beliau adalah orang yang dibesarkan dengan fikih madhab Hambali. Dijelaskan dalam Asyarhul Mumtaz, Muqaddimah Asyarhul Mumtaz, Syarah Syurutis Shalah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di desa Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Beliau pun besar di sana dan menghafalkan Al-Quran dengan sempurna sebelum usia beliau yang ke-10. Ini luar biasa. Sebelum usia beliau yang ke-10 tahun, beliau sudah selesai dari hafalan Al-Quran dengan sempurna. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana seorang anak yang masih berusia di bawah 10 tahun berhasil untuk menghafal Al-Quranul Karim, tidak lain itu semua adalah keutamaan dari Allah dan kegigihan dari seorang orang tua atau kedua orang tua, ayah dan ibunya, yang sangat gigih untuk mendidik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Tidaklah akan berhasil seorang anak sebelum usia 10 tahun menghafal Al-Quran, kecuali tentunya dengan bantuan dari Allah dan bantuan yang sangat luar biasa dari bapak dan ibunya. Sangat bersemangat untuk mendidik anaknya terkhusus di dalam hifdzul Quran. Wadarasa ala walidihi, beliau belajar di hadapan bapaknya. Sekali lagi, ya, banyak kita dapati biografi para ulama rahimahumullah, mereka itu terlahir dari rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Bapaknya seorang yang berilmu, belajar mulai dari bapaknya, di rumah bapaknya, sebelum melangkah ke negeri-negeri yang jauh. Para ulama dahulu sebelum melangkah ke Madinah, yang dari luar Madinah, yang melangkah ke Mekah, yang orang yang bukan dari Mekah, yang melangkah ke Basra dan Kufah, dan dia bukan dari Basra dan Kufah, terlebih dahulu ternyata kebanyakannya adalah orang-orang yang dibesarkan di baitu ilmin, di rumah ilmu. Oleh siapa? Oleh abu ilmin, oleh bapak yang juga dipenuhi dengan ilmu. Ya, sangat luar biasa. Sehingga barakallahu fikum, di dalam praktek tarbiyah Islamiyah yang dituntut untuk mempelajari bagaimana konsep tarbiyah yang baik, bagaimana caranya mendapatkan tarbiyah yang baik, itu bukan semata-mata anak-anak melalui tangan-tangannya mereka para mudarrisin, melalui tangannya mereka para guru. Ternyata praktek yang real, yang nyata dari zaman dahulu, ulama-ulama besar itu lahir dari rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Bapak yang tersibukkan dengan ilmu, ibu yang juga semangat untuk membantu anaknya mendapatkan asupan tarbiyah Islamiyah yang cukup bahkan sangat cukup. Ya, beliau di awal kali belajarnya adalah belajar kepada bapaknya. Tsumma hajja, kemudian beliau pun haji. Wa afada an ba'dhi ulama'il haramis syarif, beliau pun berangkat haji dan mengambil dari sebagian ulama yang hidup di negeri haram, yakni di Mekah. Wa tsumma zara al-Madinah, kemudian beliau mengunjungi kota Madinah dan juga mengambil dari ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Tsumma raja'a ila Najd, kemudian beliau kembali ke Najd. Wa qasala al-Basrah, setelah kembali ke Najd, beliau safar lagi ke Irak, ke Basrah sana. Wa akhadha an ba'dhi ulama'iha, beliau ambil ilmu dari sebagian ulama di sana. Tsumma raja'a ila al-Ahsa, kemudian beliau kembali ke Al-Ahsa. Wa akhadha an ba'dhi ulama'iha, beliau ambil dari sebagian ulama di sana. Tsumma raja'a ila Najdin, kemudian beliau kembali ke Najd. Wa da'a ila tauhidil khalis, dan kemudian beliau berdakwah atau mendakwahkan tauhid yang murni. Dari perjalanan penyebutan kota-kota yang beliau kunjungi untuk belajar, kita juga mendapatkan faedah yang sangat bagus. Bahwasanya para ulama dari zaman dahulu itu kebanyakannya tidak mencukupkan hanya memiliki satu guru saja di satu tempat saja. Namun mereka, para ulama rahimahumullah, untuk mendongkrak kualitas dan kuantitas ilmiah, amaliyah, da'awiyah yang ada pada mereka, mereka safar dari satu negeri ke negeri yang lain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini dari Najd yang sekarang daerah-daerah Riyadh, ya. Dan dahulu safar itu tidak ada yang namanya mobil, motor misalnya, atau pesawat, berjalan kaki atau minimalnya menggunakan kendaraan hewan, kuda, unta, keledai. Beliau dari Riyadh haji berjalan kaki ke Mekah. Dan tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali orang-orang yang betul-betul ingin ilmu. Untuk apa berjalan jauh-jauh dari negeri yang ditinggali, dari kampung halaman, ya, berjalan ke negeri yang jauh, berjalan kaki, kecuali memang ilmu, ya. Safar dari satu negeri ke negeri yang lain demi ilmu. Setelah dari Mekah, beliau kunjung ke Madinah, juga belajar dari ulama yang ada di Madinah, safar lagi. Kemudian beliau kembali ke Najd, beliau ke Irak, beliau ke Ihsa, beliau ke Najd lagi. Perjalanan yang sangat luar biasa dari mereka, para ulama ussalaf. Dan tentunya terlalu banyak kisah-kisah bagaimana perjalanan mereka, para ulama rahimahumullah, di dalam mencari ilmu. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah berjalan kaki dari Baghdad, Baghdad ibu kota Irak, ya, sampai ke Son'a, ya, sampai ke Son'a Yaman. Bisa antum lihat peta antara Irak dengan Yaman itu berapa ribu kilometer, ya, ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan peliharaan. Menunjukkan bagaimana kegigihan mereka, para ulama rahimahullah, di dalam menimba ilmu. Ya. Kemudian dijelaskan, fanafa'allahu bihil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hamba-hamba yang banyak, yakni kaum muslimin yang tadinya tersesat, mereka kembali diberikan hidayah oleh Allah, ya, melalui tangannya beliau. Wa anqadhahum bihi minasyirki, dan Allah selamatkan mereka dari kesyirikan juga, keutamaan dari Allah. Dan kemudian melalui jasa beliau, wa tuwfiya sanah as-sadisah ba'da mi'atain wa alf, dan beliau wafat pada tahun 1206. Ya, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini sekelumit tentang siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana beliau menjadi nanti cikal bakal berdirinya Daulah Saudiyah, negeri Saudi Arabia, yakni di tengah-tengah perjalanan beliau, beliau meminta bantuan, tentunya menawarkan dakwah, ya, kepada Muhammad bin Saud di kala itu. Menawarkan dakwah diterima, kemudian dibantu dan terus difasilitasi dakwah beliau berjalan, hingga terjadilah di sana peperangan untuk melawan Kaum musyrikin yang sudah diberitahu tentang tauhid tidak mau untuk menerima tauhid, diperangi dan akhirnya dimenangkan, dan disitulah terbentuknya negeri Saudi Arabia yang sekarang mufti-muftinya adalah terambil dari Al-Syeikh, dari keluarga besarnya Syeikh, yaitu keturunan-keturunannya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dari semua mufti yang ada semenjak berdirinya negeri Saudi sampai sekarang, semuanya berasal dari keluarga besarnya Syeikh, kecuali Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kecuali Syeikh Abdul Aziz bin Baz, beliau hanya satu-satunya mufti yang bukan berasal dari keluarga besarnya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan juga di antara keunikan yang terjadi di barisan mufti dari awal sampai sekarang, mereka adalah mufti-mufti yang buta. Syekh sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, seorang yang buta. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga seorang yang buta. Syekh Muhammad bin Ibrahim juga seorang yang buta. Dan terus ke atasnya. Ternyata mereka adalah para ulama yang berpandangan secara matanya adalah kurang, ya. Akan tapi secara keilmuan tidak diragukan lagi, sehingga mereka ditunjuk sebagai yang memegang urusan agama di negeri itu, yaitu mereka adalah para mufti rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas, berisi tentang penjelasan seputar tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Dalam menyampaikan materi ini, ana beritimat kepada syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, syarah yang ringkas, yang juga tentunya di majelis-majelis kita dalam membahas kitab ini juga insyaallah tanpa itolah, tanpa berpanjang-panjangan yang membosankan, dan juga tanpa berkurang-kurangan yang tidak mencukupi, insyaallah kita berikan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, dari matan yang beliau sebutkan, sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sesuai dengan porsi yang beliau sebutkan di sini. Dan kitab ini barakallahu fikum berisi tentang tiga hal: syarat-syarat salat, kemudian rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat. Dan di pertengahan beliau menyebutkan syarat-syarat salat, beliau menyebutkan tentang perkara wudu, yaitu barakallahu fikum tentang kewajiban-kewajiban wudu atau syarat-syarat thaharah, kewajiban-kewajiban wudu, ya, dan fardu-fardunya wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan di pertengahan beliau menyebutkan rukun-rukun salat, beliau juga menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah dengan ringkas, dan penjelasan untuk lafaz-lafaz doa istiftah dan lafaz-lafaz tasyahud secara ringkas. Nah, kita mulai barakallahu fikum apa yang beliau sebutkan. Qala al-muallifu rahimahullah syurutus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus shalah, syarat-syarat salat. Syurut adalah jamak dari kata syartun. Dan syartun disebutkan oleh para ulama ul-usul, definisinya adalah alladhi yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujud. Ana ulang, definisi syarat menurut ulama ul-usul adalah alladhi yalzam min adamihil adam, yang tidak adanya berkonsekuensi tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan keberadaannya tidak berkonsekuensi keberadaan sesuatu yang lain. Penjelasannya seperti ini. Contoh daripada syarat sholat adalah toharoh. Orang yang tidak punya toharoh, maka konsekuensinya dia tidak punya sholat. Yang tidak punya toharoh otomatis tidak punya sholat. Dan apabila seorang punya toharoh, dia juga tidak mesti harus sholat. Gitu. Itu maksudnya wala yalzam min wujudihi wujud. Keberadaannya tidak berkonsekuensi ada. Maksudnya adanya syarat itu tidak berkonsekuensi untuk adanya sholat. Orang yang istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, dia sudah menghadap kiblat, apakah dia harus sholat? Jawabannya tidak. Kalau itu belum waktunya atau dia sudah melaksanakan sholat yang diwajibkan, dia menghadap kiblat, tidak mesti dia harus sholat. Itu maknanya syarat. Beliau sebutkan asyartul awal, syarat yang pertama dari syarat-syarat sholat. Di mana syarat-syarat sholat ini beliau sebutkan ada 9. Asyartul awal, syarat yang pertama, al-islam. Wadidduhu al-kufru. Syarat yang pertama adalah Islam dan lawannya adalah kekufuran. Jadi orang yang hendak melaksanakan sholat, apabila sholatnya ingin diterima dan sah bernilai pahala, maka terlebih dahulu harus didahului oleh syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu menjadi akad keislaman dia. Tatkala seorang sudah menjadi muslim, tatkala dia sholat, maka sholatnya makbulah, sholat diterima dan makjurah, akan mendapatkan pahala. Adapun orang yang masih di hatinya ada kekafiran, baik itu kafirnya kafir asli dia dari lahirnya atau kafir dikarenakan kemurtadan, kemudian dia melaksanakan sholat, maka tidak teranggap sholatnya, tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diberikan ganjaran pahala. Qala wal kafiru amaluhu mardudun, orang yang kafir itu amalannya tertolak. Walau amila ayya amal, walaupun dia beramal dengan semua amalan, ya, salatnya seorang kafir tidak bernilai pahala, sedekahnya orang yang kafir tidak bernilai pahala, ya, puasanya orang yang kafir juga tidak bernilai pahala, karena seorang kafir yang belum masuk ke dalam Islam, semua amalannya ditolak, walaupun dia beramal dengan amalan-amalan yang besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Taubah yang ke-17. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas untuk orang-orang musyrik untuk mereka memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka sendiri dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu, yakni kaum musyrikin yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka itu gugur amalan-amalannya. Wa finnarihum khalidun, dan di dalam neraka mereka akan kekal abadi. Tatkala mereka meninggal di dunia dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan dan kekufuran mereka, maka mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala sungkurkan ke dalam neraka dengan durasi yang abadi, tidak ada akhirnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalil akan ditolaknya amalan seorang kafir termasuk dan antaranya adalah amalan sholat adalah surat Al-Furqan yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami datangkan apa yang mereka amalkan berupa amalan di dunia, yakni amalannya orang-orang musyrik, amalannya orang-orang kafir yang tidak mau masuk ke dalam Islam, kami datangkan amalan mereka faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan-amalan tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sehingga barakallahu fikum, keislaman dan akad Islam melalui syahadat asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah syarat mutlak semua amalan ibadah seseorang. Tidak ada akad Islamnya, maka tidak ada amalan yang diterima darinya. Qala asani, syarat yang kedua adalah al-aql. Orang yang sholat itu harus berakal. Dia punya kesadaran. Wadidduhu al-junun, dan lawan dari akal adalah kegilaan. Seorang yang sholat, apabila sholatnya ingin diterima dan sah bernilai pahala, maka tatkala melaksanakannya dia harus sadar akalnya. Tidak tertutupi akalnya dengan kegilaan, tidak tertutupi akalnya dengan mabuk, tidak tertutupi akalnya dengan tidur. Harus betul-betul sadar. Dia paham, dia sadar apa yang dia laksanakan, apa yang anggota badannya lakukan, dan apa yang lisannya ucapkan. Harus sadar betul ini, al-aql. Orang yang gila tidak diterima darinya sholat. Orang yang ngelindur, ngelindur sholat seandainya ada, itu juga tidak diterima darinya sholat. Begitu pula orang yang sakron, orang yang mabuk juga tidak diterima darinya sholat. Sampai kapan tidak diterima sholat dari orang-orang yang tertutupi akalnya dengan tiga hal tadi? Gila, tertidur, dan karena mabuk. Wal majnunu marfu'un ahnu qalam hatta yufiq au hatta yafiq. Dan orang yang majnun, orang yang gila, orang yang tertutupi akalnya, ini terangkat darinya pena sampai dia tersadar. Maksudnya tidak ditulis untuknya dosa dan pahala sampai dia sadar. Orang yang gila, ya, dia tidak mendapatkan dosa dan pahala sampai dia betul-betul sadar. Begitu pula sholatnya orang yang gila tidak akan bernilai pahala sampai dia barakallahu fikum sadar dari kegilaannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathah. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Yani pena penulisan amalan ibadah itu diangkat dari tiga golongan. Yang pertama an-naim hatta istayqib. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnun hatta yafiq, dan orang yang gila sampai dia sadar. Wasaghir hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balig. Tatkala seorang tertidur sudah bangun, orang yang gila sudah sadar sehat lagi, dan orang yang anak kecil sudah balig dengan tiga tanda dan tambahan satu tanda untuk saghirah, yakni perempuan yang kecil, maka dikala itulah kembali tertulis untuknya amalan baik dan amalan buruk. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud di nomor urut hadis yang ke 4398. Begitu pula dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam nomor urut hadis yang ke 3432. Ibnu Majah dalam nomor urut hadis yang ke 2041. Dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan dalam Irwaul Ghalil di nomor urut hadis yang ke 297. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi Islam, syarat yang kedua adalah akal. Kemudian yang ketiga qala as-salis, syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Seorang agar diterima sholatnya dan berpahala sholatnya, maka dilaksanakan tatkala dia masuk di usia tamyiz. Wadiduhu istighar, dan lawan daripada tamyiz adalah kecil. Kapan itu tamyiz? Qala wahaduhu sab'u sinin. Tamyiz itu batasannya adalah 7 tahun. Tsumma yu'maru bis-shalah. Tatkala anak sudah sampai usia 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk salat. Dan perintah yang diberikan kepada anak yang baru usia 7 tahun ini adalah amru istihbabin, perintah yang sifatnya adalah anjuran. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadriban wa ta'liman, melatih dan mengajari anak tadi supaya terbiasa di dalam melaksanakan sholat. Dan tatkala dia sudah sampai usia balig, maka barakallahu fikum, dia sudah tidak lagi kebingungan di dalam melaksanakan sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada dirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bisolati lisab'in. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Ini mulai dilatih. Mulai dilatih. Dan apabila mereka adalah anak-anak laki-laki, maka semenjak usia 7 tahun ini sudah mulai ditekankan untuk terbiasa menghadiri prosesi pelaksanaan salatul jamaah di masjid. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah anak-anak kalian dikarenakan salat tatkala mereka berusia 10 tahun. Yani tadi kalau 7 tahun hanya diperintahkan dengan yang sifatnya adalah anjuran, tatkala sudah sampai usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka dipukul. Ini juga dalam rangka tadriban wa ta'liman. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Yakni anak-anak yang sudah sampai di usia 10 tahun, orang tua harus memisahkan antara mereka, laki-laki dan perempuan, di tempat yang berbeda, tidak bercampur. Dan hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Dawud, dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Ini at-tamyiz. Syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Qauluhu asyartu rabi, syarat yang keempat raful hadas. Orang yang akan sah salatnya dan akan berganjar pahala salatnya, syarat yang keempat adalah raful ahdats. Diangkat darinya hadas. Yani hilang dari diri orang yang salat tadi hadas. Wa huwa al-wudhu'ul ma'ruf. Dan untuk menghilangkan hadas ini adalah menggunakan wudu yang sama-sama kita ketahui bagaimana kaifiah dan tata caranya. Wa mujibuhul hadas, dan yang mewajibkan wudu itu adalah hadas. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, raf'ul hadas, syarat yang keempat dari syarat-syarat salat adalah menghilangkan hadas dari diri kita sendiri. Dan hadas itu adalah kullu kharijin min astabilain, yang menyebabkan seorang berhadas itu tatkala keluar dari dirinya apapun dari dua jalan. Ya, dia buang air kecil, atau dia buang air besar, atau dia buang angin, atau keluar dari kubul duburnya, dari astau'atainnya, sesuatu yang tidak, maksudnya tidak biasa, keluar dikarenakan sakit, batu, darah misalnya, maka itu juga menyebabkan hadas. Begitu pula hadas ini semua naqid lil wudu, semua pembatal-pembatal wudu, seperti tidur yang mustaghrib, ya, tidur yang menenggelamkan atau menyentuh kemaluan dengan syahwat dan misalnya, ini amalan-amalan yang menyebabkan seorang berhadas yang wajib untuk berwudu. Dan dijelaskan bahwa hadas ini ada dua, ada hadasun akbar dan ada hadasun asghar. Dan dua hadas ini harus terhilangkan dari seseorang tatkala barakallahu fikum dia ingin sholat. Hadas akbar itu diantaranya dikarenakan janabah. Ya, janabah. Seorang suami dan istri yang melakukan hubungan biologis walaupun tidak keluar air mani, ini sudah terhitung janabah. Kedua-duanya harus mandi dengan mandi besar. Begitu pula tatkala seorang wanita suci dari haid dan nifasnya, ini juga dia punya hadas akbar yang harus dibersihkan atau dihilangkan hadas akbar tadi dengan mandi besar. Dan hadas asghar tadi yang dijelaskan di awal, semua yang keluar dari dua jalan, dan begitu pula pembatal-pembatal wudu yang lain, ini menyebabkan hadas asghar. Yang mana caranya, cara menghilangkannya adalah dengan seorang melakukan wudu tatkala dia memiliki air, ya, dan dia mampu untuk menggunakan air. Tatkala seorang tidak mampu untuk menggunakan air, atau dia tidak memiliki air padahal dia mampu menggunakannya, maka dia beralih kepada toharoh yang ketiga, yang dengan toharoh ketiga ini dapat menghilangkan hadas asghar dan hadas akbar, yaitu at-tayammum. Yaitu at-tayammum. Tayammum ini dapat menghilangkan dua hadas akbar dan asghar tatkala tidak ada air atau tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Dan tata cara tayammum untuk menghilangkan hadas akbar dan asghar ini tidak ada perbedaannya, ya. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'idat thayyiba tahurul muslim." Tanah yang bersih ini adalah alat bersucinya seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. dia enggak punya air selama 10 tahun, atau dia punya air tapi tidak cukup untuk digunakan sebagai alat bersuci selama 10 tahun, dia hanya punya air untuk diminum saja. Kalau punya air, tidak punya air sama sekali 10 tahun, kan enggak mungkin hidup orang itu, ya. Insyaallah sudah mati. Makanya tadi anak katakan tidak punya air kecuali yang dia minum. Tidak ada air untuk toharoh untuk dia itu. 10 tahun maka tayamum ini tetap menduduki posisi toharoh dia yang sah. Nah, dan di sini ada poin barakallahu fikum. Tatkala seorang memiliki hadas akbar dan dia melaksanakan mandi juga dengan niat untuk menghilangkan hadas akbar, maka secara otomatis hadas akbar dan asghornya terangkat, ya. Walaupun mandi besarnya dia itu bukan mandi besar yang sunnah, yang sah saja. Dia hanya mengguyur air dari atas kepala sampai bawah kaki dan merata di semua anggota badan tanpa perhatikan mana dulu, apakah didahului wudu dulu atau enggak, atau menepuk untuk tembok dulu atau tidak. Semata-mata dia hanya menyiramkan air dari atas sampai bawah dengan niat ini mandi janabah, ya. Maka dengan itu juga hilang darinya hadas asghor, ya. Berbeda dengan mandi yang bukan mandi janabah. Orang punya hadas asghor, orang habis buang air kecil. Kebetulan habis buang air kecil dia juga mau mandi, tapi mandinya bukan mandi janabah, bukan mandi yang untuk menghilangkan hadas akbar. Dia mandi tanpa berwudu, dia masih punya hadas asghor. Ya, dia harus berwudu walaupun dia sudah mandi, karena mandinya bukan mandi yang mandi janabah, mandi yang dapat menghilangkan hadas akbar. Kemudian setelah beliau menyebutkan syarat yang keempat ini, yaitu menghilangkan hadas dengan wudu, beliau menyebutkan syarat-syarat wudu. Ya, beliau menyebutkan syarat-syarat wudu. Ya, ini di terlebih dahulu beliau mendahulukan syarat-syarat wudu sebelum melanjutkan ke syarat salat yang kelima. Apa itu syarat-syarat wudu? Qala. Wa syurutuhu asharatun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Al-Islam wal aql wa tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Dan ini tiga pembahasan ini tentang tiga syarat ini sudah kita lewati tadi. Kemudian yang keempat adalah wan niyah. Niat daripada apa? Syarat daripada wudu yang keempat adalah niat. Seorang yang melakukan amalan wudu, maka dia harus berniat amalannya ini adalah untuk menghilangkan hadas asghar yang dia punya. Ya. Tatkala seorang membasahi mukanya dan dia tidak punya niat untuk berwudu, maka tatkala dia melanjutkan setelah itu membasuh tangan dengan niat wudu, ini tidak sah wudunya. Kenapa? Karena niatnya tidak dari awal. Seorang bangun tidur contohnya. Bangun tidur, ya, dia mau sahur. Tanpa niat berwudu, dia hanya cuci muka biar segar, cuci muka. Setelah dia keluar kamar mandi atau keluar dari tempat wudunya, dia teringat, sekalian wudu ajalah. Dia langsung ke keran. Apakah bagi dia karena sudah membasahi wajah, langsung membasahi tangannya, atau dia mengulangi dari wudu pertamanya? Jawabannya adalah dia mengulangi wudunya dari awal. Kenapa? Karena tatkala dia membasuh wajah tadi, tidak didahului oleh niat wudu. Dan niat wudu ini tempatnya adalah di hati, tanpa dilafadzkan dengan lafaz apapun, semata-mata azmul qalb, tekad hati untuk menghilangkan hadas asghar dengan amalan yang namanya wudu. Sudah ada tekad di hatinya untuk melakukan itu, maka itu sudah terhitung sebagai niat yang sah, tanpa ada nawaitu. Nah. Kemudian yang kelima daripada syarat-syarat wudu adalah wastishabu hukmiha, istishabul hukum. Apa maksudnya istishabul hukum? Beliau mentafsirkan bi'alla yanwiya qat'aha hatta tatimmat taharah. Di antara syarat wudu adalah istishabul hukum, dengan seseorang tidak meniatkan memotong wudunya sampai dia sempurna. Tidak ada niat untuk memotong wudu sampai dia sempurna. Nah, contoh, seorang yang berwudu, dia sudah berniat untuk berwudu. Dia basuh kedua tangannya, kedua telapak tangannya, kemudian dia membasuh wajahnya ya dengan sempurna, dia juga membasuh kedua tangannya dengan sempurna. Tiba-tiba ada telepon. Yang dia kira telepon itu adalah dari orang yang akan berbicara lama dengan dia. Ya. Sehingga dia sudah sampai tangan, wah ada telepon kayaknya dari si fulan. Sepertinya akan lama. Sudah saya selesai dulu wudunya. Nah, dia sudah putuskan niat wudu, sudah sampai tangan tadi berhenti wudunya. Dia menuju ke HP-nya. Dia angkat, ternyata bukan dari orang yang ditunggu-tunggu. Hanya menginfokan dengan info yang singkat. Akhi seperti ini. 10 detik, 15 detik ditutup teleponnya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dia menuju ke tempat wudunya. Dia tadi sudah sampai mana? Sudah sampai membasuh kedua tangan. Apakah dia boleh untuk melanjutkan wudunya tadi atau dia harus mengulangi dari awal? Hah? Kalau tadi dia memutuskan wudunya sudah dengan niat ingin memutuskan wudu, tidak ingin melanjutkannya lagi, maka dia harus mengulang dari awal. Dia harus mengulang dari awal. Dia mulai basuh kedua telapak tangannya lagi, kemudian berkumur-kumur istinsyak-istinsar, kemudian basuh wajahnya, dia mulai dari awal. Akan tapi kalau dia tadi pergi dari wudunya dengan niat ingin melanjutkan nanti dan tidak ada durasi yang membatasi antara dua tadi dengan durasi yang panjang, maka boleh untuk dilanjutkan. Ya, boleh untuk dilanjutkan. Dan dalam contoh tadi yang ana sampaikan terkait dengan istishabul hukum, orang tadi enggak boleh melanjutkannya. Kenapa? Karena dia sudah potong niat wudunya tatkala dia sudah sampai tangan. Nah, itu maksudnya istishabul hukum. Kemudian inqita'u mujib. Syarat yang keenam adalah terputusnya perkara yang mewajibkan wudu. Ya. Yani pembatal-pembatal wudunya harus betul-betul hilang. Seperti tatkala seseorang masih buang hajat, maka enggak boleh baginya belum selesai buang hajatnya kemudian dia mulai wudunya, percuma. Ya. Harus selesaikan dulu inqita' mujib. Harus selesai yang mengharuskan dia berwudu tadi. Kalau itu adalah buang hajat, harus selesai buang hajatnya kemudian dilaksanakan syarat yang keempat yaitu istinja' wal istijmar qablal wudu. Ya. Syarat yang ketujuh adalah beristinja'. Beristinja yaitu membersihkan kotoran menggunakan apa? Istinja menggunakan air. Wal istijmar atau istijmar. Istijmar yakni membersihkan kotoran yang keluar dari astabilain atau dari astauatain dengan batu. Minimalnya adalah 3 batu. Nah. Ya, harus ada istinja dan harus ada istijmar. Orang mau pakai istinja boleh, mau pakai istijmar juga boleh. Ulama menyebutkan kalau digabung dua-duanya juga lebih bagus. Ya, kalau sekarang mungkin batu jarang dipakai. Ya, sekarang yang bisa menggantikan posisi batu dalam istijmar adalah tisu. Dan itu tidak merubah nama istijmar. Ya. Istijmar walaupun berasal dari kata jamrah, yakni batu, walaupun menggunakan tisu tetap namanya istijmar, ya. Barakallahu fikum, enggak ada istiwrok, enggak ada, ya. Hanya istijmar namanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8, wa tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu. Sucinya air dan mubahnya air untuk dipakai. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya. Dan juga air yang mubah. Bukan air yang gosok, air bekas air hasil curian atau air hasil dari tidak izin. Barakallahu fikum. Walaupun terkait dengan mubahnya air untuk dipakai bukan dari hasil curian, ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah orang yang wudu menggunakan air curian sah wudunya atau tidak? Wallahu alam, di sini beliau berpendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak sah wudunya, zahir dari kalam beliau, tapi fuqaha yang lain disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terkait dengan mubahnya air untuk dipakai, ini bukan syarat. Orang yang wudu menggunakan air curian sah wudunya, tapi dia berdosa atas perbuatan pencuriannya. Kemudian yang ke-9 adalah izalatu ma yamna usuluhu ilal basyarah. Orang yang mau wudu diantara syaratnya adalah dia harus menghilangkan apa saja yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat. Cat ini bukan merubah warna kulit, akan tapi menutupi kulit, ya. Juga yang sering dipakai oleh para wanita, hina, ya, pacar itu, ya. Itu juga ada dua. Ada yang semata-mata merubah warna kulit, ada juga yang menutupi kulit. Dia seperti cat. Makanya para suami harus jeli tatkala istrinya menggunakan alat-alat yang seperti itu. Ya, hina. Harus diperhatikan hinanya ini yang dapat menghalangi air sampai ke kulit, dia seperti cat, atau semata-mata yang hanya merubah warna kulit. Kalau yang merubah warna kulit, ini sah digunakan untuk berwudu. Tapi kalau hinanya yang menutupi kulit, ya, menghalangi sampainya air ke kulit, ini tidak boleh untuk dipakai berwudu, harus dihilangkan. Ya, begitu pula orang yang ngecat. Habis mengecat, ya. Habis mengecat kemudian ada cat yang menutupi kulitnya di area wudunya, juga harus dia bersihkan sebelum dia berwudu supaya airnya betul-betul sempurna. Rasulullah SAW tatkala beliau melihat sahabatnya, salah satu sahabatnya, ya, dikenal dengan hadis lum'ah. Ada sahabat yang berwudu kemudian di bagian kakinya ada selebar kecil, bulatan kecil ini, tidak terbasuh air wudu, hanya kecil saja. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudunya itu. Harus diulangi wudunya. Nah, karena tidak sah wudunya tadi. Karena selesai dia wudu dalam keadaan kakinya belum terbasuh sebesar ini, ya, itu ada durasi yang panjang. Makanya nanti masuk hadis ini dalam pembahasan rukun al-muwalah, dari rukun-rukun wudu yang akan kita bahas nanti insyaallah. Nah. Kemudian syarat yang ke-10 adalah dukhul waqtin ala man hadathuhu daimun li fardhihi. Masuknya waktu, ya, wudu ini ada fardu masuknya waktu. Untuk siapa? Dukhul waqtin ala man hadathuhu daim. Masuknya waktu untuk yang hadasnya selalu. Seperti seorang wanita yang istihadhah, ya. Terus keluar dari kemaluannya itu darah. Darah penyakit, ya. Iq. Maka tatkala dia hendak mau sholat, setiap kali dia mau sholat dia harus berwudu, ya, wudu. Begitu pula seorang laki-laki atau wanita yang terkena penyakit salasilul baul, ya, terus keluar dari kemaluannya itu air kencing. Ini juga terus hadasnya, ini hadasnya daim. Maka setiap kali dia mau sholat dia harus berwudu. Barakallahu fikum. Ini 10 syarat daripada syarat-syarat wudu disebutkan pada syarat yang keempat dari syarat-syarat sholat. Masih pembahasan wudu akan disebutkan tentang furudul wudu yang 6, fardu-fardu wudu yang sita. Yang 6 akan beliau sebutkan insyaallah, akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq, semoga bermanfaat. Nastafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.